peperangan bentino sayang sayangan sedih lan kebahagiaan dilewati tahun tahunan. Menang-menangan parkui kangen-kangenan kadang beto pilihan nganti pedot balian mendung tanpa hujan ketemulan kelangan kapeku iseng tiarani perjalanan awal dewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan aku maca koran sarungan kowe blonjo dasteran nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisah aku kiri kowe kanan wis beda dalan langsung melaku. Ayo masuk.